bagaimana cara memantapkan makhraj-makhraj huruf yang ada. Tentu saja kalau enggak dilatih, rasa-rasanya agak sedikit sulit. Kita coba kembali diktat A-nya, ini halaman 23. Nanti setelah A, ada A2-nya untuk tahsin, perbaikan, penyempurnaan, bagaimana cara mengeluarkan makhraj-makhraj huruf yang ada. Jangan sampai alif dan ain sama. Jangan sampai dari sin, sa sama, shin sama, jangan. Ha dan he, to dan ta, itu ya. Baik. Di halaman ke-23, ini ada huruf-huruf yang sama bentuk beda titik. Jadi perbedaannya itu hanya di titik saja. Jadi dengan adanya titik, maka beda. Tanpa titik, beda pula. Di halaman 23, diktat A, ini cara praktis membaca Al-Quran, kelas A untuk pemula. Insya Allah kalau sudah selesai diktat A-nya, nanti ke diktat A2-nya untuk tahsin. Baik, sudah ada Dek Rifah yang akan membantu program ini. Warna merahnya apa, Rifah? Dal. Dal. Warna kuningnya? Zal. Zal. Warna hijau? Ro. Warna biru? Zai. Zai. Warna merah? Dal. Warna kuning? Zal. Biru? Zai. Hijau? Ro. Merah? Dal. Kuning? Zal. Merah? Zal. Dal. Kuning? Zal. Merah? Dal. Merah? Dal. Kuning? Zal. Bedakan antara merah, dal, kuning, zal, merah, dal, kuning, zal, biru, zai, hijau, ro. Nah, ini sih banyak ya, perbedaannya sangat jelas, ro dan zai. Hijau, ro. Biru, zai. Zai, beda sekali perbedaan antara ro dan zai. Tetapi kalau merah dan kuning sepertinya sama, mirip. Coba, kuning, zal. Merah? Dal. Merah? Dal. Kuning? Zal. Rifah yang nanya warna. Merah. Dal. Kuning? Zal. Merah. Dal. Kuning? Zal. Hijau. Ro. Biru? Zai. Biru? Zai. Hijau? Ro. Merah? Dal. Kuning? Zal. Hijau? Ro. Biru? Zai. Banyak sekali ya perbedaannya itu. Tentu untuk para pemula bingung. Kalau disuruh derivah dikasih baris, dikasih pasah, patah, dikasih kasroh, tasjid. Tapi nanti di diktat A2 sudah jelas. Ada patahnya ada, fathah itu seperti apa, kasroh seperti apa, doma. Kemudian ada tasjid, bagaimana dikasih tasjid, bagaimana tanwin, ya, bagaimana dimatikan hurufnya. Nanti insya Allah ya, segera selesai diktat A2-nya. Baik, derivah, yang merahnya dikasih baris. Dal fathah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Kuning. Zal fathah za, zal kasroh di, zal domah du, za di du. Hijau. Ro fathah ro kasroh ri, ro domah ru, ro ri ru. Biru. Zai fathah za, zai kasroh zi, zai domah zu, za zi zu. Merah. Dal patah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Hijau. Ro patah ro kasroh ri, ro domah ru, ro ri ru. Kuning. Zal, zal patah za, zal kasroh di, zal domah du, za di du. Biru. Zai patah za, zai kasroh zi, zai domah zu. Za, zi, zu. Baik, itu adalah bagaimana cara menguji memori kita. Sekarang kalau sudah berbaris, ya. Kuning. Za, zi, zu. Biru. Za, zi, zu. Kuning. Za, zi, zu. Hijau. Ro, ri, ru. Merah. Da, di, du. Tolong ibu dan bapak, adik-adik sekalian, perhatikan antara merah. Da, di, du. Kuning. Za, zi, zu. Kita ulang. Merah. Da, di, du. Kuning. Za, zi, zu. Biru. Za, zi, zu. Biru, zai, itu lebih rapuh daripada dal. Dal lebih rapuh daripada dal. Dal keras, tidak ada rapuhnya, ya. Kita ulang. Merah. Da, di, du. Kuning. Za, zi, zu. Hijau. Ro, ri, ru. Biru. Za, zi, zu. Merah. Da, di, du. Kuning. Za, zi, zu. Biru. Zazizu. Sepintas sama. Ya, kenapa kita harus begitu belajar? Kita khawatir apa yang kita baca salah makhraj, salah artinya nanti. Itu. Kalau memang harus sama, kenapa harus ada huruf berbeda kan ya? Itu antara dal zal masing-masing. Seperti a'udzu bukan a'uju, bukan a'udu, gitu. Ya. Dakhola bukan zahola, dakhola. Za ada ya, zaitun. Zai antara dal masing-masing ada penempatan. Itulah Al-Qur'an. Unik-uniknya itu di situ ya, insyaallah. Setiap makhraj punya makna, punya arti masing-masing. Kemudian halaman ke-24. Huruf-huruf berbunyi o. Jadi ada anekdot seluruh kalau orang-orang yang ujungnya o, namanya enggak bisa katanya. Itu di surga enggak ada namanya o. Padahal bukan begitu. Ternyata o juga ada dengan a pakai titik tertentu ya. Di Arab itu beda dengan di Argentina, Palentino, atau di Jawa ada o-nya, Soekarno ya. Pak itu. No itu ya. Nah, ini huruf hijaiyah ini tidak ada o-nya, adanya hanya a, i, u, an, in, un. Tetapi ada huruf-huruf berbunyi o, huruf-huruf ini kalau dia berbaris fathah. Ro-nya tampak sekali. Mana? Kho, ro, so, do. Itu aja bukan, nanti ada huruf-huruf berikutnya. To, zo, ro, dan ko. Baik. Sekarang halaman 24 ya. Merah. Kho. Ya, kuning. Ro. Biru. Bo. Hijau. So. Hijau. So. Merah. Kho. Kuning. Ro. Biru. Bo. Biru. Bo. Hijau. So. Hijau. So. Biru. Bo. Bo. Kasih patah lengkap ya. Merah. Kho, khi, khu. Kuning. Ro, ri, ru. Hijau. So, si, su. Biru. Bo, di, bu. Diajah dulu ya. Merah. Kho, fatah, kho. Kho, kasro, khi. Kho, doma, khu. Kho, khi, khu. Kuning. Ro, fatah, ro. Ro, kasro, ri. Ro, doma, ru. Ro, ri, ru. Hijau. So, fatah so, so, kasro si, so, doma su, so, si, su. Biru. Bot, fatah do, dot, kasro di, dot, doma du, do, di, du. Kemudian, merah. Kho, fatah kho, kho, kasro khi, kho, doma khu, kho, khi, khu. Kuning. Ro, fatah ro, kasro ri, ro, doma ru. Roriru. Hijau. So fatah so, so kasro si, so doma su, so si su. Biru. Do, dot fatah do, dot kasro di, dot doma du, do di du. Merah. Kho fatah kho, kho kasro khi, kho doma khu, kho khi khu. Kuning. Ro fatah ro kasro ri, ro doma ru. Ro, ri, ru. Hijau. So, patah so. So, kasro, si. So, doma, su. So, si, su. Biru. Do, patah do. Do, kasro. Do-nya jadi do dulu ya. Dod. Dod, patah do. Dod, kasro, di. Bi. Tetap mulutnya agak bulat. Dod, dod, patah do. Dod, kasro, di. Dod, doma, bu. Do, di, bu. Itu ya. Jadi warna-warna seperti ini dilatih. Ibu dan bapak yang masih tetap bingung, patah kasrah apa, nanti nantikan diktat A2-nya. Ya. Baik. Kemudian kita teruskan halaman 25, masih huruf-huruf berbunyi O. Ini. Huruf-huruf berbunyi O ini pula, ada huruf-huruf tertentu ternyata yang jadi kol-kolah ya. Ada juga ro itu nanti yang tipis tebal kan. Ro dibaca tebal manakala ro berbaris? Patah. Dan? Dan sebelum roh mati baris di atas. Iya, patah dan doma atau rohnya mati sebelumnya ada patah dan doma. Rohnya mati sebelum rohnya berbaris di bawah kasroh. Atau rohnya kasroh gitu kan. Itu tipis tebel. Ada juga nanti po itu kol-kolah ya. Alpo. Alpo. Tuh gitu. Halaman 25 ya. Huruf-huruf berbunyi. O. Merah. Po. Kuning. Zo. Hijau. Ge. Biru. Ko. Kuning. Zo. Merah. Po. Kuning. Zo. Merah. Po. Kuning. Zo. Merah. kuning. Zo. Tangkai ada titiknya? Zo. Enggak ada titiknya? To. Ada titiknya? Zo. Enggak ada titiknya? To. Nah, ini perlu dilatih. Lupa memorinya. Aduh, mau jadi to, to, to jadi jojo gitu ya. Zo, zo, zo, zo ya. Hijau? Zo. Zo. Biru? Kof. Kof. Dejah. Merah? To fatah to, to kasroti, to domah tu, to ti tu. Kuning? Zo fatah zo, zo kasrozi, zo domah zu, zo zi zu. Hijau? Rin fatah ro, rin kasrozi, rin domah ru, ro ri ru. Biru? Kof fatah ko, kof kasroki, kof domah ku, ko ki ku. Baik, sekarang? Merah. Pok patah pok. Pok kasroh ti. Pok domah pu. Pok ti pu. Kuning. Zok zok zok patah zok. Zok kasroh zi. Zok domah zu. Zok zi zu. Hijau. Erin. Erin patah ro. Erin kasroh ri. Erin domah ru. Ge. Eri ru. Kayak orang ini ya keselak ya. Ge gigu. Bukan go gigu, bukan khohihu. Go gigu, guru, golof, gigi, gugu. Go gigu. Biru. Kof fatah ko, kof kasroh ki, kof domahku. Ko kiku. Jangan ko kiku, karena hidup dia. Baru jadi ko kiku kalau dia? Kolkola. Kolkola. Syaratnya kolkola harus? Mati. Atau? Dimatikan. Jangan keliru. Halaman 26 ini, ya, huruf-huruf egois. Ya, huruf-huruf egois ini maksudnya kalau dia berada di awal penulisan dia tidak bisa disambung. Tapi kalau dia ada di keduanya atau berikutnya dia bisa ya diikutin. Jadi dia tidak bisa nyambung ke huruf lain. Tapi kalau huruf lain nyambung ke huruf dia bisa. Nanti ini ada dalam trik latihan menulis. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, hamzah. Ini huruf-huruf egois ya. Merah? Alif. Kuning? Dal. Biru? Ro. Hijau? Za, zal. Hitam? Zai. Violet ya. Violet? Wow. Wow. Violet. Ya, ungu. Merah? Hamzah. Hamzah ya. Ini ungu ya. Violet ungu kan. Ini merah. Kuning? Dal. Di eja. Merah? Alif fatah A. Alif kasroh I. Alif domah U. A, I, U. Kuning? Dal fatah da. Dal kasroh di. Dal domah du, da di du. Hijau. Zal fatah za, zal kasro zi, zal domah zu, za zi zu. Biru. Ro fatah ro kasro ri, ro domah ru, ro ri ru. Hitam. Zai fatah za, zai kasro zi, zai domah zu, za zi zu. Ungu. Wau fatah wa, wau kasro wi, wau domah wu, wawi wu. Merah. Hamzah fatah A, Hamzah kasroh I, Hamzah domah U, A, I, U. Jadi Hamzah dan Alif sama aja bunyinya, A juga. Hamzah ini kan mirip Ain, kalau digabung dia. Ain kalau nyambung itu gitu. Ain ekornya hilang kan. Bedanya kalau Hamzah gak disambungin, kalau Ain kan nyambung. Terus kalau Hamzah ke bawah, kalau Ain datar ya. Merah. Alif fatah A, Alif kasroh I, Alif domah U, A, I, U. Kuning. Dal patah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Hijau. Zal, zal, zal patah za, zal kasroh di, zal domah du, za di du. Biru. Ro patah ro kasroh ri, ro domah ru, ro riru. Hitam. Zai patah za, zai kasroh zi, zai domah zu, za zi zu. Wau patah wa, wau kasroh wi, wau domah wu, wawi wu. Merah. Hamzah patah A, Hamzah kasroh I, Hamzah domah U, A, I, U.